iso tak sawang nanging ning ati tansah kelingan manise janji janjimu kui narani ati senajan aku loro ning se kuat nyonggo tatu sing ono ndodo perih rasane sing kuat nandang kahanan sing ora krasa kelangan. Ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi ceru-cerune kue milih dalan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora loro. Kenangan sing wis tak lakoni, tak simpening jero ati, dhewe wis dadi siji. Yo wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesanku mung siji sing ati-ati. Iso ku mung mandem iso tekan sontak, merko sadar diriku lo tutu sinten-sinten. Yo wis ben mung tak pendem rasa sing ono ing jero dodo, tetep tak dongakno muka urip mulya. Iso ku mung nyuwun muka ora keton cekap semanten matur. Thank you. resepi rani loro ati iki amarga ditinggal pergi, tapi loro ati iki amarga dianati. Yen pancen uwis karise kowe gandeng karo dee, mungtung aku moko langgang salawase. Ketemu roku, hati iki langsung. mending tak ikhlas no daripada citra muka kowe bahagia karo wong liya. Sampai tiba waktu yang ku nanti, coba tak ngerteni nanging ngati ora iso kuat nyenggoloro merko omonganmu sing larani ati. Kowe ora tau ngrumesani sing tak lakoni yo mung tinggo senatian wis rasa sandingan ati iki tetep sayang nanging tresno raku tundueni yen kuwi dalane kutu tak lakoni. Wai kahanane sewu siji masalah. mung tinggo tinggo bukti. Aku nrimo kowe opo wae kahanane seusiti masalahe. Kowe ora tau bisa ngomongi bakal tak dongake kan kapan wae muko Gusti. Isih sayang kowe kelem ngandani kowe muko nyaman karo liyane. Isih sayang kowe kelem ngandani kowe muko nyaman karo liyane. Jalo malah tak tutui Mesem saben bengi, sing seneng bareng karo kowe. Biyen susah tetep karo kowe, saiki wis beda. Kowe ro wong liyo, nambiarno ngimpiku nyanding siramu. Kutune kowe ngerteni gedhe ono kowe ning atiku. Nanging loro yen rasa sayangku mbok sia-sia, wani sumpah tresnaku mung kanggo kowe. Kutu piye maneh anggonku mbuktekke tresno iki tulus ra mung gotolanan. Wis tak perjuangke nganti bingung kutu piye, pengen ku mung siji nyenengke atimu. Apa kurang percaya, apa kurang bukti, kabeh wis tak lakoni kutune kowe ngerteni. Gedhe rasa tresno iki tulus kanggo sliramu, ya mung ngono kowe ning atiku. Nanging loro yen rasa sayangku mbok sia-sia, wani sumpah tresnaku mung kanggo kowe. Senajan atiku es bubrak lurah kandel yang koningi pada Gusti sing paringi berkah. Senajan pangan kere ora perlu but gawe, senajan tara alus sing penting wani terus. Kape iki merko kahanan ben iso nyukupi kebutuhan. Aku kerja esok sore nanging kowe sambat wae jarimu balungan kere. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu? Jaremu arep nampa apa anane, nanging nyatane tresnaku mbok sepeleke. Kutune kowe ngerteni kape mung titipane Gusti. Senajan atiku wis pupra kandeleng koning ibadah Gusti sing paringi berkah. Senajan atiku wis pupra kandeleng koning ibadah Gusti sing paringi hatiku lah.